Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله atas rahmat dan nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa mencurahkan nikmat yang sangat banyak dalam kehidupan kita. Yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat yang sangat besar dalam kehidupan kita, yang tidak pernah berhenti memberikan rahmat dan nikmatnya itu. Hanya saja hati yang telah buta dari melihat datangnya rahmat dan nikmat Allah itu yang sering tidak melihat rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada dirinya. Dan hati itulah yang bahkan sering menyalahkan Allah di dalam setiap apa yang Allah tabaraka wa taala putuskan di dalam kehidupan kita. Tidak jarang ada orang-orang yang menyalahkan Allah di dalam keadaan yang datang kepadanya. Dia mengira Allah tabaraka wa ta'ala tidak lagi peduli kepadanya. Dia meyakini Allah tabaraka wa ta'ala tidak sayang kepadanya. Padahal kasih sayang Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepadanya jauh lebih hebat daripada kasih sayang yang pernah dicurahkan oleh seorang ibu kepada anaknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih mencintai hamba-hambanya melebihi cinta wanita ini kepada anaknya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam Rasulul Huda wa Nabiul Mustafa, yang mana sunnah-sunnah beliau selalu berusaha kita pelajari untuk kita fahami dan kita mengerti, dan selanjutnya kita berusaha untuk mengamalkannya. Memahami dan mengerti tidak ada arti apabila tidak diiringi kepada langkah mengamalkan. Karena pada dasarnya ilmu tidak akan bermanfaat apapun kalau seandainya tidak diamalkan ilmu tersebut. Seluruh orang-orang yang berakal, seluruh orang-orang yang ada di permukaan bumi faham benar bahwa ilmu yang tidak diamalkan, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat. Maka kita belajar untuk memahami, dan setelah memahami untuk beramal. Hati ini harus senantiasa ditanamkan kepadanya. Belajar ini tidak sekedar untuk sekedar tahu, tidak hanya sekedar untuk tahu, setelah itu selesai. Apalagi untuk tahu dan kemudian berdebat, maka ini adalah perbuatan dan niat yang sangat buruk sekali. Harus kita tanamkan bahwa kita tahu, kita ingin tahu dan kita ingin mengerti untuk belajar, mengamalkan apa yang kita mengerti tersebut. Ilmu bagaikan jembatan yang akan mengantarkan kita kepada amal. Orang yang hanya sampai kepada ilmu dan kemudian tidak melanjutkan kepada amal, maka dia tidak akan pernah sampai kepada tujuannya, karena dia berhenti di atas jembatan, tidak melanjutkan ke seberang daratan yang ia inginkan. Karena ilmu, kata para ulama, syai'un yutawassalu bihi ila ghairi. Ilmu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu yang kita inginkan. Ilmu adalah tali penghubung antara manusia dan amal. Kita ingin sholat, maka kita belajar bagaimana cara sholat. Yang kita inginkan adalah sholatnya. Lalu kita belajar ilmu tentang bagaimana melaksanakan sholat. Maka ilmu mengantarkan kita kepada sholat. Yang kita tuju adalah sholat. Kita ingin membaca Al-Quran, ada ilmu cara untuk membaca Al-Quran, maka kita belajar cara membaca Al-Quran, ilmunya. Yang kita inginkan adalah membaca Al-Qurannya. Kita ingin surga, ada ilmu yang akan mengantarkan kita ke surga. Maka kita belajar syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah, agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kalau orang hanya sekedar belajar lalu tidak mengamalkan, maka dia tidak sampai kepada apa yang dia inginkan. Dia berhenti di jembatan yang tidak mengantarkannya ke seberang. Maka itu tidak ada manfaat. Kalau hanya sekedar tidak memiliki manfaat, itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa perbuatan itu adalah sia-sia. Menuntut ilmu bukan untuk diamalkan. Sudah cukup untuk membuat pekerjaan itu pekerjaan yang tidak baik. Apatah lagi kalau seandainya ilmu yang tidak diamalkan itu mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar amarah Allah kalau kalian mengucapkan kata-kata yang kalian tidak amalkan. Maka mari kita senantiasa tumbuhkan di dalam hati kita dan selalu kita introspeksi niat kita, untuk apa kita belajar, untuk apa kita berusaha mengetahui, kalau tidak untuk beramal maka itu tercela. Maka hadirkan senantiasa, saya belajar ilmu untuk beramal, menyelamatkan diri saya terlebih dahulu, lalu kemudian berusaha menyampaikan agar selamat juga orang-orang yang saya cintai, anak-anak saya, istri dan suami, orang-orang yang memiliki hubungan kerabat, sahabat-sahabat dekat, tetangga, dan manusia sejauh yang diberikan oleh Allah kekuatan kita untuk berusaha menyampaikan kebenaran kepada mereka. Ini niat yang saleh, ini niat yang benar dalam menuntut ilmu syariat. Oleh karenanya, harusnya kita mengintrospeksi diri kita. Semakin banyak kita tahu, semakin sejauh apa amalan kita. Hendaknya setiap kita senantiasa mengintrospeksi dirinya. Sebelumnya saya tidak mengerti, sekarang saya sudah mengerti, saya sudah mulai faham, ilmu demi ilmu sudah saya dapatkan, dan saya sudah bertambah pengetahuan syariat. Tidak sampai di situ. Sejauh apa saya telah mengamalkannya? Sejauh apa telah terjadi perubahan di dalam hidup saya kepada arah yang lebih mendekatkan saya kepada ridho Allah dan surganya? Sejauh apa saya telah meninggalkan kesalahan-kesalahan untuk berbalik ke jalan yang benar? Sejauh apa saya telah meninggalkan hal yang tidak diridhoi Allah ke arah yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala? Mudah-mudahan mukaddimah tadi membawakan manfaat kepada kita untuk senantiasa kita mengulang-ulang introspeksi niat dalam belajar menimba ilmu syariat, agar kemudian tidak hilang semangat untuk beramal. Karena kekuatan seorang muslim, kekuatan seorang muslimah ada dalam dua hal, menggabungkan dua hal, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Seorang mukmin memiliki dua kekuatan di dalam hidupnya, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Kalau dua kekuatan itu bersatu, maka seorang mukmin atau mukminah akan menemukan kekuatan yang sebenarnya yang diinginkan oleh syariat. Dan syaitan akan selalu berusaha melumpuhkan kekuatan tersebut. Dia berusaha melumpuhkan kekuatan ilmu dengan pemahaman-pemahaman salah, sehingga melenceng dari ilmu yang benar. Dengannya melemahlah kekuatan ilmu seseorang. Dan dia juga ingin menghancurkan kekuatan amal dengan mengajak seorang muslim dan muslimah mengikuti syahwat yang akan melemahkan semangat beramalnya. Kekuatan ilmu diserang oleh syaitan dengan pemahaman-pemahaman batil yang dikenal oleh para ulama dengan sebutan syubuhat. Pemahaman batil yang dianggap hak oleh yang memahami, pemahaman yang salah yang dianggap oleh orang yang memahami inilah yang hak, inilah yang benar, padahal itu salah. Ini yang disebut dengan syubhat. Ini senjata syaitan untuk melumpuhkan kekuatan ilmu, sehingga terjadi pergeseran yang sangat drastis pada pemahaman seseorang. Dia memahami hak adalah batil, dan dia memahami yang batil adalah hak. Dia memahami yang sunnah salah, dan dia memahami bahwa yang bid'ah adalah sunnah. terjadi pergeseran yang berbahaya. Dan kemudian dia menyerang kekuatan amal dengan syahwat, mengajak manusia untuk mengikuti ajakan syahwat, sehingga manusia tersebut sibuk dalam mengejar syahwat duniawi tersebut, baik harta, tahta, Toyota, wanita, dan segala jenisnya. Sibuk mengejar itu saja. Hilang kesempatan beramal, hilang kekuatan amalan. Tidak ada salat, tidak ada puasa, tidak ada sedekah, tidak ada hadir pengajian. Sibuk mengejar dunia beserta seluruh syahwat yang ada di dalamnya. Hilang amal. Walaupun mungkin dia berilmu, tapi hilang amal, diterpa oleh bujukan syahwat yang datangnya dari bisikan iblis dan bala tentaranya. Maka sekali lagi, introspeksi niat kita, hendaklah kita senantiasa mengulang-ulang introspeksi tersebut. Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Senantiasa tanamkan, menuntut ilmu untuk beramal. Bukan hanya sekedar berilmu, kemudian setelah itu selesai. Tidak. Belum mengantarkan kita kepada tujuan kita. Belum mengantarkan kita kepada keinginan yang sesungguhnya, yang diinginkan Allah. Allah ingin kita sholat, Allah ingin kita puasa, Allah ingin kita zakat, Allah ingin kita berinfak, Allah ingin kita berbakti kepada orang tua kita, Allah ingin kita melakukan ibadah dengan benar, Allah ingin kita membaca kitabnya dengan benar. Yang diinginkan Allah adalah amal. Oleh karena itu Allah katakan, dirikan salat, tunaikan zakat. Yang diinginkan oleh Allah kita beramal, namun harus melalui proses ilmu. Oleh karena itu kita belajar untuk melakukan apa yang diinginkan Allah dari kita, yaitu amal. Sebelum kita melanjutkan ayat berikutnya daripada surat Al-Mulk, kita ingin salah satu di antara kita menerjemahkan apa yang pernah kita pelajari daripada ayat-ayat daripada surat Al-Mulk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Sampai di sini. Baik. Pada ayat berikutnya, ayat ke-16, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa'idha hiya tamur. A'amintum, A yang pertama artinya apakah? Amin, Amina ya'manu artinya aman. Aman, bukan iman. Kalau iman amana yu'minu. Ini amina ya'manu. Artinya aman. Apakah kalian merasa aman? Itu artinya, apakah kalian merasa aman? Man fis sama. Man artinya siapa? Fi, di. Mungkin sering kita artikan di dalam. As-sama, langit. Tapi di sini jangan artikan di dalam, di saja artikan. Apakah kalian merasa aman dari siapa yang ada di langit? Maksudnya adalah Allah, karena Allah di langit. Maksudnya bukan di dalam langit. Di langit artinya bukan di dalam langit. Nanti kita terangkan insyaallah ta'ala. Secara bahasa Arab, kita ini fil ardi, di bumi. Apakah kita di dalam bumi? Hah? Tidak, kita di atas permukaan bumi. Namun di dalam bahasa Arab kita disebut fil ardi, kita ini di bumi. Bukan maksudnya kita di dalam bumi seperti cacing dan yang lainnya. Maka itu juga makna fis sama. Apakah kalian merasa aman dari yang berada di langit? Maksudnya adalah Allah. Apakah kalian merasa aman dari Allah? An yakhsifa bikumul ard. An bahwa yakhsifa menenggelamkan bikum kalian al-ardo ke dalam bumi. Fa'idha hiya tamur. Fa'idha, maka tiba-tiba hiya, dia yaitu bumi, tamuru, bergoncang. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala setelah menceritakan bahwa ia mengetahui yang kalian buat secara tersembunyi atau yang kalian lakukan secara terang-terangan, tidak ada yang tidak dia ketahui, bahkan dia mengetahui isi dada kalian, yang kalian sembunyikan di dalam dada, yang kalian sendiri tidak bisa mendengarnya, yang kalian sendiri tidak bisa melihatnya. Kita bisa melihat apa yang ada di dalam dada kita? Enggak bisa. Kita bisa mendengar rintihan yang ada di dalam dada kita? Enggak bisa. Walau kita tahu ada sesuatu terjadi di sana. Iya kan? Ada sesuatu yang terjadi di dalam dada kita. Entah itu kebaikan atau keburukan. Ketika seorang bersabar, sabar itu di dalam dada, tidak keluar dia. Ketika seorang husnudzon atau suudzon, ketika seseorang memuji orang lain di dadanya atau mencela orang lain dan memaki di dalam dadanya, dia tahu sesuatu terjadi di dalam dadanya. Namun dia tidak bisa lihat, dia juga tidak bisa dengar kata-kata yang ada di dalam dada tersebut. Allah tahu apa yang ada di dalam dada itu, yang kita sendiri yang melakoninya. Dan kita tahu terjadi sesuatu di dada kita, kita tidak bisa melihatnya dan kita tidak bisa mendengarnya, dan kita tahu terjadi itu di dalam dada kita. Apa yang terjadi dalam dada itu Allah tahu. Maka setelah mengatakan bahwa sama saja bagi Allah kalian sembunyikan atau kalian jaharkan, dia tahu apa yang ada di dalam dada kalian, bagaimana dia tidak tahu, padahal dia yang telah menciptakan, dia maha halus, maha mengetahui. Kemudian dia berbicara tentang nikmat-nikmat yang telah ia berikan. Setelah itu dia bicara ancaman subhanahu wa ta'ala. Ancamannya adalah kalau ia mengetahui yang gaib dan yang tidak gaib, lalu kemudian kalian bersembunyi-sembunyi melakukan yang tidak dicintai dan tidak diridhoi olehnya, apakah kalian merasa aman darinya? Karena dia bisa saja menenggelamkan kalian ke perut bumi, memasukkan kalian ke dalam tanah, sebagaimana yang telah Allah lakukan kepada sebahagian kaum Nabi Lut, yang Allah balikkan bumi mereka sehingga tiba-tiba mereka berada di dalam perut bumi. Qarun, yang Allah tenggelamkan ke dalam tanah. Allah bisa saja melakukan itu di saat kalian berbuat maksiat tentunya. Tidak mungkin azab itu datang kecuali dalam kondisi yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ancaman terhadap para pelaku maksiat yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah tabaraka wa taala. Fa idza hiya tamur, tiba-tiba bumi itu bergoncang gempa, lalu kalian berada, tiba-tiba sudah berada di dalam tanah. Bisa saja Allah tenggelamkan kalian, Allah masukkan kalian ke dalam tanah. Di mana, Bu? Ambacang, Bu. Iya, Ambacang. Beberapa tahun yang lalu. Hah? Masuk ke dalam bumi. Di mana itu Ambacang, Bu? Di Padang. Bukit Tui. Padang Panjang. Dan belum lama ini Pariaman, kuburan massal yang tidak akhirnya manusia di dalamnya terkubur dan tidak bisa lagi diambil. Ini bukti-bukti dari apa yang Allah tabaraka wa taala sampaikan, bahwa Allah bisa saja tenggelamkan kalian ke perut bumi. Allah bisa masukkan kalian ke dalam perut bumi dan kalian tidak bisa kembali naik lagi ke permukaan bumi tersebut. Apakah kalian merasa aman? Merasa aman dari azab Allah maksudnya, ketika kalian berbuat maksiat. Karena Allah bisa saja mendatangkan gempa seketika, tiba-tiba kalian sudah berada di perut bumi. Allah masukkan kalian ke dalam perut bumi dan Allah tidak bangkitkan kalian lagi. Allah tenggelamkan kalian langsung dengan apa yang kalian lakukan tersebut, dengan kepongahan dan kemaksiatan yang kalian lakukan. Pertama, Allah tabaraka wa taala mencela sifat merasa aman dari azab Allah. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala menegur, aamintum, apakah kalian merasa aman? Sifat seorang mukmin lawan daripada merasa aman dari azab Allah. Sementara sifat orang yang tidak beriman senantiasa merasa aman dari azab Allah. Dia berbuat maksiat dan tidak ada ketakutan di dalam hatinya. Kalau-kalau ketika maksiat itu dia lakukan, ketika itulah azab Allah datang dan kemudian dia kembali ke akhirat. Dan ini sifat kebanyakan pelaku maksiat yang telah membuat mereka santai di dalam maksiatnya. Karena orang yang tidak merasa aman dari azab Allah tidak akan pernah bisa santai walaupun dia berbuat maksiat. Walaupun dia apa? Berbuat maksiat, perasaannya takut. Namun yang telah membuat manusia sekarang rileks dalam maksiat adalah karena yang tadi. Tidak merasa aman, sudah merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa saja mendatangkan azab seketika. Allah bisa saja mendatangkan kematian datang mendadak. Dan ini yang paling ditakutkan orang-orang yang beriman, wafat di atas hal yang tidak diridhoi Allah. Oleh karenanya sering kita temukan di dalam hati kita, ketika kita sedang berada di titik-titik maksimal dalam ibadah kita, maksimal di dalam ketergantungan hati kita kepada Allah, kita berharap saat-saat seperti inilah Allah datang dan mendatangkan malaikat maut. Karena keinginan kita semuanya, keinginan orang-orang yang beriman semuanya hanya satu, wafat di atas husnul khatimah. Dan yang paling kita takutkan adalah lawannya, wafat di atas su'ul khatimah, Dan ini Allah sedang berbicara su'ul khatimah. Dan su'ul khatimah itu datang murka Allah, datang azab Allah yang menenggelamkan, membuat dia tewas. Dia sedang dalam berbuat maksiat dan wafat di atas su'ul khatimah ini berawal dari sifat merasa aman dari murka Allah. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan tidak ada yang merasa aman dari murka Allah, dari azab Allah, dari Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang merugi. Tidak ada yang merasa aman. Menunjukkan bahwa sifat merasa aman dari azab Allah sifat tercela, sifat orang-orang yang merugi. Menunjukkan bahwa orang yang tidak merasa aman dari datangnya bencana adalah sifat terpuji. Oleh karena itu, setiap seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, selalu berusaha untuk mendatangkan rasa takut akan azab Allah tabaraka wa ta'ala yang datang mendadak, yang dengannya dia akhiri kehidupannya di permukaan bumi. Yang kedua, di dalam ayat ini Allah mengatakan Allah fis sama, Allah di langit. Ini walaupun sudah berulang-ulang kita sampaikan, namun rasanya sudah lama sekali kita menyampaikan masalah ini. Kita ulang, mudah-mudahan mengulang kembali pelajaran-pelajaran kita masa lalu untuk mengingatkan kalau ada yang lupa, dan mudah-mudahan ada yang baru mendengarnya sehingga ini merupakan ilmu dan tambahan yang baru yang sangat bermanfaat insyaallah. Bahwa Allah yang kita ibadati, Allah yang kita rukuk dan sujud kepadanya berada di atas langit. Bukan berada di mana-mana. Sebagaimana yang banyak dipahami oleh kita, terutama Asia Tenggara, mayoritas punya keyakinan Allah itu ketika ditanya di mana Allah, jawabannya Allah berada di mana-mana. Ini akidah yang salah. Yang benar, Allah itu di langit. Di langit maksudnya bukanlah di dalam langit. Kalau Allah di dalam langit berarti Allah lebih kecil dari langit. Sementara kita berulang-ulang mengatakan Allahu Akbar, Allah maha besar. Tidak akan mungkin yang maha besar ada di dalam langit. Aqidah kita yang hak, aqidah Islam yang hak, Allah itu berada di atas langit, di atas arasy. Dalam Al-Quran surat Taha Allah mengatakan Ar-Rahmanu alal arshistawa. Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, yang kita rukuk dan sujud kepadanya, istawa alal arsh, berada di atas arsh. Rasulullah SAW mengatakan di atas bumi adalah langit yang pertama. Jaraknya 500 tahun perjalanan. Di atas langit pertama, langit yang kedua dengan jarak yang sama. Langit yang ketiga di atasnya dengan jarak yang sama. Langit yang keempat di atasnya dengan jarak yang sama. Yang kelima di atasnya jarak yang sama. Yang keenam di atas langit yang kelima dengan jarak 500 tahun perjalanan. Di atas langit yang keenam adalah langit yang ketujuh. Jaraknya 500 tahun perjalanan. Di atas langit yang ketujuh ada kursi. Jaraknya 500 tahun perjalanan. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ar. Kursi Allah itu luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Di Di kursi itu ada di atas langit yang ketujuh. Di atas kursi ada air. Jaraknya 500 tahun perjalanan. Di atas air ada arsy. Singgasana Allah. Dan dia adalah makhluk yang paling besar. Dan di atas arsy itulah Rabb kita, yang kita rukuk dan sujud kepadanya. Sebagaimana yang Allah katakan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Dan arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Jadi maksud di langit, di atas langit adalah ini. Adapun akidah Allah di mana-mana adalah akidah yang salah. Berbeda dengan Al-Quran, berbeda dengan hadis, berbeda dengan fitrah, berbeda dengan akal. Akidah Allah di mana-mana bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan akal yang sehat. Kalau Al-Quran ini dia ayatnya, Allah mengatakan Allah di langit, bukan di mana-mana. Kalau hadis itu tadi, salah satu di antaranya, walaupun banyak hadis-hadis yang lainnya. Di antara hadis-hadis yang paling jelas adalah hadis Mi'raj. Apa Mi'raj? Naik, naik ke langit. Nabi Muhammad SAW ketika menghadap Allah untuk menerima wahyu salat, kemana Rasulullah SAW? Naik ke langit, menembus langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ngapain? Menghadap Allah, karena Allah itu di sana. Fir'aun ketika mencari Allah, kemana dia mencari Allah? Naik ke atas. Dia berkata kepada Haman, ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Wahai Haman, wahai arsitek ulungku, bangunkan untukku gedung-gedung mencapai puncak langit. Aku ingin melihat mana Tuhannya Musa. Berarti Fir'aun kita mau mencari Tuhannya Musa, mencarinya kemana? Ke atas. Pertanda apa? Pertanda Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, Tuhanku di atas, di langit. Jadi Fir'aun tahu Allah di atas, sehingga dia mencari Allah ke atas. Ada orang sekarang tidak tahu Allah di atas? Muslim? Dari titik ini kalah dia dengan Fir'aun. Di titik ini, kalau ada yang meyakini Allah di mana-mana, kalah dia dengan Fir'aun. Fir'aun tahu Allah di atas, sehingga dia menyuruh Haman membangun bangunan pencakar langit. Dia ingin melihat mana Tuhannya Musa itu. Mana Rabbnya Musa? Jadi ini ayat dan hadis tegas dan jelas menerangkan bahwa Allah tidak di mana-mana. Demikian juga dengan fitrah. Fitrah manusia tidak bisa mengatakan Allah di mana-mana. Fitrah manusia tidak bisa mengatakan Allah di mana-mana. Bagaimana ketika manusia akan menghadap Allah, ketika manusia akan mengeluh kepada Allah, ketika manusia akan menghadapkan hatinya kepada Allah, hati itu tidak bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, apalagi ke bawah. Hati itu hanya bisa kemana? Ke atas. Coba berdoa, hati jangan ke atas. Bisa? Tidak bisa. Hati ini gak bisa diingkari. Hati itu fitrah yang selalu ke atas. Kadang-kadang kita dengan problematika yang kita hadapi, Kadang kita mengadu kepada Allah tidak dengan kata-kata, tapi hanya dengan tatapan. Kemana kita menatap? Ke atas. Apa yang membuat kita menatap ke atas? Karena di atas itulah Rob yang telah menciptakan hati itu. Gak bisa hati itu dibuat muter-muter. Gak bisa. Seluruh orang yang berdoa, tangannya menghadap ke atas, hatinya menghadap ke atas, menunjukkan bahwa fitrah manusia Allah di atas, bukan di mana-mana. Anak kecil yang belum masuk SD, belum belajar TK, tapi sudah lancar berbicara, tanya dia, di mana Tuhannya? Otomatis dia akan menjawab, di langit, di atas. Ini fitrah. Maka akidah yang mengatakan Allah ada di mana-mana bertentangan dengan fitrah manusia. Ketika kita ditimpa oleh problematika, dizolimi oleh seseorang yang sangat kuat, yang memiliki power yang kuat di negeri, kita tidak sanggup melawan, kita tertindas, kita terzolimi, kita mengatakan saya mengadukan masalah saya kepada yang di atas. Kita katakan bahwa kita mengadukan masalah kita kepada siapa? Yang di atas. Gak pernah kita katakan saya kadukan kepada Allah yang ada di mana-mana. Gak pernah. Pernah menemukan orang mengatakan itu? Gak pernah. Dia pasti selalu mengatakan, udahlah, saya ngadu sama yang di atas saja. Menunjukkan bahwa akidah kita pun mengatakan Allah itu di atas. Fitrah. Bertentangan dengan logika yang sehat. Karena kalau Allah berada di mana-mana, ini akan menuntun kita untuk meyakini Allah ada di tempat-tempat yang kotor. Karena keberadaan apa-apa yang ada di permukaan bumi tidak semuanya baik, tidak semuanya bersih, sebagiannya kotor, sebagiannya jorok, seperti safety tank, tong sampah, bangkai, dan yang lainnya. Kalau kita yakini Allah ada di mana-mana, ini akan menuntun kita untuk meyakini Allah ada di dalam itu, wa niyadu billah. Allah yang maha mulia ada di sana. Jangankan Allah, kita saja yang busuk ini tidak mau berada di situ terus. Oleh karena itu ketika mobil tinja datang, kita lari dari rumah. Jangankan berada di dalam, mendekat saja tidak berani. Lalu bagaimana mungkin ada orang muslim yang berani meyakini Rabbnya ada di sana, dengan keyakinan bahwa Allah berada di mana-mana? Maka tidak benar Allah berada di mana-mana. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang menyatakan Allah di atas itu lebih daripada 2000 dalil. Lebih daripada berapa? 2000 dalil. Setiap nama Allah Aliyun yang ada di dalam Al-Quran menunjukkan Allah di atas. Makna Ali apa? Yang maha tinggi. Yang maha tinggi pasti berada di atas, di tempat yang paling tinggi. Paling tinggi, subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan akidah yang sahih, akidah yang benar, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah berada di atas arsy. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ada ayat yang seperti itu dalam Al-Qur'an. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama di sini bukanlah maksudnya Allah bersama kita, yaitu dia ada di dekat kita. Tidak. Tapi maknanya walaupun dia tinggi di atas, dia tahu seluruh yang kalian lakukan. Dia tahu seluruh yang kalian kerjakan. Dia tahu seluruh yang kalian bicarakan. Kalau walaupun dia di atas di tempat yang tinggi, dan dia tahu seluruh gerak-gerik kita. Bukankah itu artinya dia bersama kita? Hah? Iya. Karena dia mengetahui seluruh gerak-gerik kita, seluruh perbuatan kita, seluruh ucapan kita. Itu artinya ia bersama kita. Jadi kebersamaan di sini, Allah bersama kalian bukanlah maksudnya zat Allah ada di dekat kita. Tidak, Allah di atas arsy. Namun walaupun dia tinggi di atas arsy, dia mengetahui seluruh gerak-gerik kita. Itu maksud kebersamaan. Jadi kedekatan di sini maksudnya adalah dekatnya pengetahuan Allah, dan Allah mengetahui seluruh yang kita lakukan, seluruh yang kita kerjakan. Seluruh bisik-bisik diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dimanapun kita berada, Allah bersama kita dengan pandangannya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Allah meliputi segala sesuatu. Dan saya selalu mengatakan, sahkah kalau saya mengatakan sekarang seluruh yang hadir di majlis ini sedang bersama saya? Betul atau tidak? Seluruh yang ada di majlis ini hari ini sedang bersama saya. Betul? Karena kita sekarang berdekatan dalam suatu ruangan bersama, oke. Saya bisa mengucapkan sesuatu dalam majlis ini yang orang yang bersama saya sekarang tidak bisa dengar. Saya bisa ucapkan suatu kalimat yang hadir di majlis ini pada hari ini yang sedang bersama saya tidak bisa dengar. Bisa? Namun ucapan yang saya sebut tadi, bisakah Allah tidak mendengarnya? Allah mendengarnya di atas arasnya. Kalimat yang saya ucapkan yang tidak didengar oleh orang-orang yang sedang bersama saya. Tidakkah ini menunjukkan bahwa Allah bersama kita? Menunjukkan bahwa Allah bersama kita. Tapi bukan bersama kita bahwa dia ada di sini sedang duduk. Bukan itu maksudnya. Ini yang harus didudukkan, akidah penting ini. Ya. Jadi makna Allah bersama yaitu mendengar seluruh ucapan. Sehingga kalimat-kalimat yang saya ucapkan tidak didengar oleh orang yang sedang bersama saya, namun didengar oleh Allah yang berada di atas arasy. Itu menunjukkan bahwa Allah bersama kita di sini. Jadi makna kebersamaan di sini bukanlah dia ada di sini subhanahu wa ta'ala. Maka dia tinggi walaupun dia tetap bersama kita di permukaan bumi. Dan dia bersama kita walaupun dia jauh tinggi di atas arasnya. Inilah dia akidah yang benar dalam masalah ini. A'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari seseorang yang berada di langit? Bukan di dalam langit, namun di atas langit, di atas arsy. Maka akidah Allah berada di mana-mana adalah akidah yang harus kita hilangkan dari akidah kita, bahwa tidak benar Allah berada di mana-mana. Namun itu yang banyak diyakini, itu yang banyak difahami, karena itu yang didiktekan kepada kita dari kecil. Dari kita belajar di SD didiktekan Allah di mana? Jawaban yang benar Allah berada di mana-mana. Kalau kita jawab yang lain salah. Jadi perlahan tapi pasti terus didiktekan kepada kita yang benar itu Allah di mana-mana, Allah di mana-mana, Allah di mana-mana, Allah di mana-mana. Akhirnya tertanam keyakinan Allah di mana-mana, padahal itu keyakinan yang salah. Allah tidak bersama kita di bumi. Allah Maha Besar. Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Itu pelajaran yang kedua, tambahan dari pelajaran yang pertama tadi, merasa aman dari Allah subhanahu wa ta'ala dan azabnya. Mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala di langit, artinya di atas langit. Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis samai. Sayangi yang berada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh yang berada di langit. Maka disuruh kita untuk menyayangi yang berada di permukaan bumi, manusia, tanaman, hewan. Maka disuruh kita untuk menyayangi yang berada di permukaan bumi, manusia, tanaman, hewan. Tidak boleh menzolimi mereka. Niscaya kita akan disayangi oleh yang berada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertanya dalam masalah ini? Begitu perkataan Nabi SAW, kita nukilkan seperti itu. Seperti apa praktik 500 tahun perjalanannya, wallahu a'lam. Apakah perjalanan itu perjalanan apa? Itu yang kita tidak tahu. Iya. Silakan. Tidak tahu. Tidak ada keterangan. Tidak. Ya, Bu. Itu makna dekat, itu Al-Qur'an. Tapi makna dekat tadi yang mana? Itu yang ingin kita benarkan. Itu Al-Qur'an dalam surat Qaf. Iya. Tapi maknanya yang tadi. Itu dia hadis. Al-Qur'an bukan hadis. Allah lebih dekat kepada kalian dari urat leher kalian. Dekat maknanya yang tadi. Kedekatan Allah, kebersamaan Allah bersama makhluknya, bukan zatnya bersama kita. Namun segala yang kemahaannya. Bukan hati kita yang dekat kepada Allah. Allah itu mendengar kita, Allah melihat kita, Allah mengetahui seluruh gerak-gerik kita. Allah itu ilmunya meliputi seluruh yang ada pada kita. Allah tahu seluruh yang ada pada kita lebih daripada kita sendiri. Coba berapa urat leher kita? Enggak tahu. Allah tahu berapa urat. Silakan. Saya ingin pembicaraan fokus dalam pertanyaan di atas langit dulu. Allah di mana-mana. Kalau pertanyaan lain kita undur. Khusus. Ada pertanyaan lagi seputar Allah berada di mana-mana? Saya belum puas Ustaz, Allah di mana-mana tadi. Yang itu yang ingin kita cari dulu. Silakan, Bu. Zaman Rasulullah tidak ada. Zaman Rasulullah tidak ada. Wallahu ta'ala alam. Kata para ulama itu dari zamannya akidah kullabiyah. Akidah kullabiyah itu zaman masa hidupnya Abul Hasan al-Ash'ari, dari seorang yang bernama Muhammad bin Kullab. Itu kata para ulama, wallahu alam. Tapi yang jelas, berasal dari mana, kapan beradanya, yang penting bagi kita, kita mengetahui bahwa Allah berada di mana-mana, itu bukan akidah yang benar. Karena ini, kenapa kita katakan seperti ini? Karena sudah lama kita didiktekan Allah berada di mana-mana, Allah berada di mana-mana, Allah berada di mana-mana. Jadi maksud Allah lebih dekat dengan kita, maksud Allah bersama kita, bukanlah Allah berada di dekat kita, tidak. Akan tetapi Allah tetap berada di atas arasy. namun ilmunya mengetahui seluruh gerak-gerik kita. Penglihatannya melihat seluruh tindakan kita, pendengarannya mendengar seluruh pembicaraan kita, mendengar seluruh rahasia kita. Bahkan Allah melihat kita di saat kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Ada kalanya kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Bisa? Bisa. Ketika berada di dalam kamar, di tengah malam yang tidak ada bulan purnama, tiba-tiba PLN mati. Seketika itu kita tidak bisa melihat apa-apa. Bahkan tangan kita letak di depan mata tidak terlihat, karena mata kita belum bisa menyesuaikan. Tapi perlahan tapi pasti dia mulai, mata itu mulai menyesuaikan dengan kegelapan. Yang awalnya terang tiba-tiba gelap, seketika mata tidak bisa lihat apa-apa. Namun perlahan tapi pasti dia mulai menyesuaikan dan mulai terlihat. Namun seketika itu kita tidak bisa melihat apa-apa. Bahkan diri kita tidak bisa lihat. Tangan kita letakkan di depan mata, kita tidak bisa melihat. Di kegelapan itu Allah melihat kita, sebagaimana Allah melihat kita ketika lampu masih hidup. Tidak ada yang tersembunyi. Tidakkah itu maknanya Allah bersama kita? Allah di dekat kita? Ini makna kebersamaan, ini makna kedekatan. Bukan zatnya yang ada bersama kita di permukaan bumi, tidak. Kursi, antara kursi ke air, ya, tidak ada keterangan. Silakan. Tidak beda, aras lain, kursi lain. Dari keterangan tadi sudah kita ketahui, di atas langit ketujuh kursi, di atas kursi air, di atas air aras. Aras lebih besar daripada kursi. Kursi lebih besar daripada langit, langit lebih besar daripada bumi. Jadi beda, antara aras dan kursi berbeda. Habis? Kita lanjutkan. Aamintum man fis sama? Apakah kalian merasa aman dari yang berada di langit? Maksudnya adalah Allah. Ayakhsifa bikumul ardha. Ketika dia akan menenggelamkan kalian di bumi, ke dalam bumi, fa idza hiya tamur, maka tiba-tiba dia, bumi itu bergetar, gempa. Dan gempa adalah salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Sebagaimana Allah yang bisa menjadikan bumi tenang pada ayat sebelumnya, Allah juga bisa menjadikan bumi ini bergetar. Maka tenang dan bergetarnya bumi tanda-tanda kebesaran Allah. Dan seorang muslim melihat tenangnya bumi adalah rahmat Allah dan tanda-tanda kebesarannya, dan bergetarnya bumi adalah murka Allah dan tanda-tanda kebesarannya. Baik tenang atau bergetarnya bumi adalah tanda kekuasaan Allah. Siapa yang bisa menggetarkan bumi yang sebesar ini kecuali yang maha perkasa, kecuali yang maha kuat, yang maha bisa? Maka bergetarnya bumi tanda kekuasaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman Rasul tidak pernah terjadi gempa. Gempa baru pertama kali terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam sejarah. Dan ketika bumi bergetar di zaman Umar bin Khattab, Umar berkata, wahai manusia, Allah menegur kalian dengan kesalahan kalian. Maka bertobatlah kepada Allah dan beristighfarlah. Begitu para sahabat berhadapan dengan getaran bumi. Sementara orang sekarang berhadapan dengan getaran bumi, ini fenomena alam. Tidak lebih dan tidak kurang daripada itu. Subhanallah, di mana Allah? Iya, mau dikatakan lempengan ini, lempengan itu bertemu dengan lempengan ini, kemudian tabrakan, kemudian satu naik ke atas, satu turun ke bawah, semua itu fenomena alam. Mau dijabarkan lebih detail lagi, tapi tetap itu adalah begitulah bumi itu. Hilang Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini pola pikir manusia sekarang. Terjadi goncangan, oh itu karena ini adalah gunung yang aktif. Gunung yang aktif sifatnya begini. Dia akan begini, dia akan begitu. Ketika dia meledak, timbul getaran. Semua itu ungkapan-ungkapan manusia yang kehilangan pembicaraan Allah tentang getaran bumi. Dan ini pembicaraan-pembicaraan ilmiah yang sangat tidak ilmiah. Kalau memang sifat gunung adalah bergetar, kenapa sekarang bergetarnya, dulu enggak? Kalau memang sifat bumi adalah lempengan-lempengan, kenapa baru sekarang beradunya, dahulu tidak? Lalu apakah bumi itu bergerak sendiri tanpa ada yang mengatur pergerakannya? Apakah gunung itu memuntahkan sendiri isi perutnya tanpa ada yang memuntahkannya? Pasti ada yang mengatur. Namun itu yang ingin dihilangkan dengan pembicaraan ilmiah yang tidak ilmiah. Ini hanya fenomena alam. Supaya orang tidak takut akan getaran-getaran bumi. Sehingga ketika kita pergi ke negeri-negeri yang sedang didera oleh gempa, masih melihat mereka main domino. Di waktu azan maghrib, masjid tetap kosong. Kenapa? Karena getaran ini hanya fenomena alam. Tidak ada diingat Allah Subhanahu wa taala dalam getaran-getaran bumi. Waliyadzubillah. Karena bisa saja pada saat itu bencana, entah bentuknya adalah murka Allah atau teguran Allah datang, seharusnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika itu dia hanya diikatkan kepada fenomena alam, kelempengan-lempengan bumi. Coba dengarkan ketika terjadi lempengan-lempengan seperti itu, terjadi gempa-gempa seperti itu, coba dengarkan para ahli berbicara, enggak disebut Allah sedikit pun. Lalu mereka dengan slide-nya menerangkan begini, dari arah sini datang, kemudian beradu, kemudian begini, mana Allah? Apakah lempengan itu bergerak sendiri? Tanpa ada yang mengaturnya? Semua yang bergerak sendiri, semuanya berantakan, tidak ada yang teratur. Sementara alam semesta berjalan teratur, berarti tidak berjalan sendiri, ada yang mengatur. Masyaallah muslimin dan muslimat, kita tahu kelereng. Kalau di meja ini kelereng itu teratur posisinya, teratur gitu, rapi. Rapi teratur gitu posisinya. Jarak antara jarak satu kelereng dengan kelereng yang lainnya itu pas. Depan belakang, kiri kanan pas. Ada enggak orang berakal yang bisa mengatakan kelereng ini dilemparkan saya tiba-tiba teratur gitu? Enggak ada. Seluruh yang dilemparkan kemudian kelereng bergerak sendiri, berantakan. Alam semesta berjalan teratur, siang dan malam teratur. Pepohonan tumbuh dengan teratur. Makanan-makanan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala diambil oleh pohon dengan teratur, dialihkan ke batang dengan teratur, dialihkan ke pucuk, ke daun, ke buah sehingga menjadi buah yang bisa dinikmati, teratur. Hembusan angin dan semacamnya. Terciptanya manusia di permukaan bumi, di dalam rahim, berjalan dengan teratur sedemikian hebatnya. Siapa yang mengatur semua itu? Terjadi sendiri. Maka semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah yang kerap kali hilang di depan sains dan teknologi. Karena orang-orang kufar meyakini semua berjalan alamiah, lalu mendidik manusia dan murid-muridnya untuk meyakini semua itu alamiah tanpa ada yang mengatur. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati ketika berbicara sains dan teknologi. Boleh bicara sains atau tidak jadi masalah, tapi tutup atau buka pembicaraan itu dan tutup pembicaraan itu dengan semua itu telah diperbuat oleh Allah yang Maha Mengatur. Akan tetapi tidak disebut Allah sedikit pun di dalam lempengan-lempengan bumi seperti yang dikatakan, di dalam ilmu vulkanik yang seperti yang diterangkan oleh para ahli-ahli vulkanik. Maka itu adalah bentuk kesombongan manusia kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan ayat berikutnya. A'amintum man fis sama'i. Tidak perlu kita terjemahkan karena sudah ada di ayat di atas. Ayyursila 'alaikum an, bahwa yursila mengirim, alaikum atas kalian, kepada kalian, hasiba badai kerikil, angin kencang yang membawa batu-batu kecil seperti yang telah Allah kirimkan kepada kaum Ad. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Fasata'lamuna, fa artinya maka, sa akan, sa yang ada setelah fa artinya akan. Ta'lamun, kalian mengetahui, kaifa bagaimana, nadhir peringatanku. Dan setelah ra pada dasarnya ada ya yang bermakna saya, namun ya itu dihapus dan diberitahu kita ada ya di sana dengan baris kasrah yang ada pada ra. Baris ra-nya apa? Kasrah. Itu menandakan bahwa ada ya setelah ra yang dihapuskan dalam tulisan. Tulisan aslinya kaifa nadhiri. Kaifa nadhiri, bagaimana peringatanku. Ada ku di situ. Ya, ya ul mukhatabah. Kembali Allah mengulang, apakah kalian merasa aman dari yang berada di langit? Bisa saja bahwa dia mengutus dan mengirim kepada kalian angin yang sangat keras yang membawa kerikil-kerikil kecil, yang menghantam kalian dengan kerikil-kerikil kecil itu. kembali Allah mengancam akan mengirim azab untuk orang-orang yang merasa aman dari azab Allah di saat berbuat maksiat. Kembali Allah tabaraka taala mengingatkan, merasa aman dari murka Allah adalah sifat yang tidak benar, sifat yang tidak baik. Bahkan kita mengatakan seharusnya seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah memiliki sifat rasa takut Allah marah dengan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Bukan hanya dengan dosa yang sedang dia lakukan. Bahkan sampai kepada dosa yang pernah dia lakukan. Inilah sejarah orang-orang saleh kita baca. Mereka merasa takut Allah marah, mereka merasa takut Allah benci, mereka merasa takut Allah akan mengirimkan ancaman dengan dosa yang masa lalu yang pernah mereka lakukan. Padahal mereka telah hiasi itu dengan taubat. Mereka telah keluar daripada masa lalu yang suram. Tapi mereka masih takut Allah marah. Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, kalian sekarang ini, yang berkata sahabat, berarti perkataannya di zamannya para tabi'in, generasi kedua daripada umat Islam, anak-anaknya para sahabat yang tidak bertemu dengan Nabi namun bertemu dengan sahabat-sahabat beliau, bisa kita pastikan bahwa kemaksiatan di zaman itu belum terlalu banyak karena banyaknya orang saleh, dan itu masih generasi terbaik umat Islam, karena generasi terbaik umat Islam tiga, sahabat, tabi'in dan atba'u tabi'in, sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi terbaik daripada umat Islam zaman ini yaitu para sahabat, setelahnya dan setelahnya. Itu generasi terbaik. Kita masih berbicara perkataan sahabat kepada generasi terbaik yang kedua. Sekarang saya melihat kalian melakukan kesalahan yang kalian anggap ringan, yang mana kesalahan yang kalian lakukan sekarang di zaman kami itu dianggap bagaikan gunung yang akan menerpa, yang akan menghantam. Anas bin Malik mencela sebahagian sifat yang dia temukan dari para tabi'in. Melakukan kesalahan kalian anggap ringan, padahal kesalahan-kesalahan seperti itu kalau dilakukan oleh kami para sahabat Nabi itu bagaikan gunung yang akan, dia merasa ada gunung yang siap dihempaskan, bagaikan di atasnya ada gunung yang akan dihempaskan kepadanya. Begitu mereka memandang beratnya dan besarnya kesalahan ini. Sekali lagi kita katakan ini perkataan sahabat di zaman tabi'in. Apa yang akan dikatakan oleh Anas bin Malik ketika dia bertemu dengan zaman kita sekarang? Yang sudah terbalik, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, yang seharusnya dilakukan dibenci, yang seharusnya dibenci difasilitasi dan dimakmurkan. Wa ilallahul musta'an, kepada Allah kita minta pertolongan agar untuk bisa berjalan di atas jalan yang hak sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Apakah kalian merasa aman datangnya gempa sehingga kalian terkubur di permukaan bumi, atau datangnya angin badai yang sangat besar membawa kerikil-kerikil kecil yang akan menghancurkan kalian? Fasata'lamuna kaifa nadhir, ketika itu baru kalian tahu bagaimana peringatanku, bagaimana akibat daripada kalian melanggar peringatanku. Apa yang kalian dapatkan ketika kalian diberikan peringatan lalu kalian tidak mau mendengar peringatan itu, bahkan menentang peringatan tersebut? Semua orang yang menentang risalah Allah, risalah Rasulullah SAW, ketika wafat baru sadar. Ketika akan wafat sudah mulai sadar. Dan begitu seterusnya sampai na'udzubillah masuk neraka. Dalilnya firman Allah tabaraka wa ta'ala akan kesadaran Fir'aun. Tatkala dia akan tenggelam, baru dia teriak, amanna bi rabbi Harun wa Musa. Saya beriman dengan Rabbnya Harun dan Musa. Amantu bima amanat bihi banu Israel. Saya beriman dengan beriman kepadanya Bani Israel. Menunjukkan bahwa orang yang akan mati daripada para orang-orang durhaka kepada Allah ketika akan mati, di situ baru datang kesadaran yang sebenarnya. Yang selama ini kesadaran itu dia hilangkan dengan kesombongannya, dia hilangkan dengan kenikmatan dunianya, dia sirnakan dengan keangkuhannya, diterpa oleh nikmatnya tahta dan jabatan. Sebenarnya dia tahu, tapi dia tidak tampilkan ilmu dan pengetahuannya itu. Terbuai oleh dunia. Ketika datang kematian, baru semua yang tadi meliputinya hilang. Tinggallah kesadaran yang hakiki, ilmu yang hak. Itu yang terjadi kepada Fir'aun, dan itu yang terjadi kepada seluruh para-para orang-orang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ketika akan mati, baru kemudian hilang kesombongan, hilang kenikmatan kekuatan, hilang kenikmatan tahta, hilang kenikmatan harta, hilang harapan, hilang seluruh kesombongan yang selama ini menghalangi datangnya kesadaran. Datanglah kesadaran yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Hai orang-orang yang beriman, infakkan harta kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Baru ketika itu kalian berkata, Rabbku, undurkan kematianku barang sejenak, niscaya aku pasti akan berinfak dan menjadi orang saleh. Allah suruh kita berinfak. Kita tahu berinfak itu sesuatu yang diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Allah akan menggantikan, kalau kita ikhlas menggantikannya dari pintu rezeki yang lainnya. Sedekah itu tidak mengurangkan harta, namun itu sirna, diterpa oleh saya pengen beli itu, pengen beli ini, pengen punya itu, nabung untuk ini, nabung untuk itu, ya tak? Iya kan? Ketika kematian datang, sirna dia. Sirna keinginan untuk menabung, sirna keinginan untuk punya rumah 30 kali 30 3 lantai. Sirna keinginan untuk ini, keinginan itu, baru kemudian mau berinfak. Itu ada di dalam Al-Qur'an, kalau tidak salah di dalam surat Al-Munafiqun. Coba lihat surat Al-Munafiqun. Ya, surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dari surat Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Hadis ayat ini juga sekaligus menunjukkan bahwa orang yang ketika akan sadar dia akan mati, ketika itu datang kesadarannya yang sebenar-benarnya. Yang kesadaran ini seharusnya datang sebelum kematian itu. tambahan daripada Fir'aun tadi. Menunjukkan bahwa orang ketika akan meninggal dunia, datang kesadaran yang sebenar-benar sadar. Namun kesadaran ini sudah tidak berguna. Ini sudah saat-saat datangnya ajal yang taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita ingin mengatakan bahwa ketika wafat, ketika akan wafat, maaf, detik-detik terakhir usia kematian, usia kehidupan, detik-detik terakhir datangnya kematian, ketika itu manusia akan lahir kesadaran yang hakiki. Ayat ini dari surah Al-Munafiqun dan cerita Fir'aun, yang seharusnya sifat itu ada di awal. Ketika itu kalian baru tahu bagaimana peringatanku. Dan kesadaran ini yang akan terus dibawa ke alam kubur, di padang mahsyar, semua manusia sadar kesadaran yang sebenarnya, bahwa dia telah salah, dia telah ini, dia telah melakukan hal yang tidak diridhoi Allah, dia telah melanggar kebenaran, dia telah melawan ilmu yang hak, dia telah ini, dia timbul kesadaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu, cukup kamu sendiri sekarang menjadi penghitung akan amalanmu. Dalam surah Al-Isra, Iqra' kitabak, baca kitab. Kamu sudah sanggup untuk menghitung. Cukup kamu saja menghitung sudah cukup. Kamu sudah bisa memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Jadi walaupun di permukaan bumi ini terjadi syubhat yang membuat yang batil menjadi hak, yang hak menjadi batil, di akhirat otomatis bertukar dia. Manusia sadar-sadarnya ini yang benar, ini yang salah. Sehingga ketika dia membaca amalannya, dia tidak seperti yang dulu lagi, dia merasa inilah yang benar, itu yang salah. Yang saya lakukan ini yang benar, yang dibawa oleh ustaz itu salah, padahal terbalik. Yang dibawa ustaz itu yang benar, yang dia lakukan yang salah. Di akhirat sudah tidak seperti itu. Kesadaran yang hakiki. Ayat berikutnya, ayat yang ke 18. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kaana nakiil. Walaqad, dan sungguh, kadzdzaba mendustakan. Kadzdzaba mendustakan secara bahasa Arab yang berulang-ulang. Karena dia datang dengan sighat kadzdzaba. Sighat fa'ala, yang menunjukkan sering terjadi. Kalau ada seutas tali lalu kita potong, itu bahasa Arabnya qata'a, memotong. Namun kalau ada seutas tali kita potong menjadi 50 buah, itu bahasa Arabnya qata'a. Bahasa Arabnya apa? Qata'a. Jadi itu bahasa Arab. Jadi kalimat itu saja bisa menunjukkan kepada kita telah terjadi berulang-ulang. Oleh karena itu coba lihat, yang pernah berhaji dan berumrah, Nabi mengatakan wal muqassirin, Muqassirin dari kata-kata qassara yuqassiru taqsir, muqassiruna muqassirina, berarti dia berasal dari kata-kata qassara, memendekkan. Berarti memendekkannya terjadi berulang-ulang, bukan hanya sekali potong selesai, tapi terjadi berulang-ulang. Oleh karena itu tidak benar bahwa bertahalul itu cukup ngambil sedikit, potong, sip, selesai sudah. Karena dia memakai kalimat qassara, dia terjadi berulang-ulang. Maka makna yang paling pas, memangkas rambut. Karena pangkas terjadi berulang-ulang. Baik. Jadi kadzdzaba di sini mendustakan, namun secara bahasa Arab diketahui dari bentuk kata bahwa terjadi berulang-ulang pendustaan. Karena dia datang dengan sigot kadzdzaba. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim, dan sungguh benar-benar telah mendustakan alladzina min qablihim, orang-orang yang min qablihim, sebelum mereka. Fa kaifa kana nakir, maka bagaimana, fa maka kaifa bagaimana, kana nakir adalah nakir apa? Apa di situ terjemahannya? Kemurkaan. Maka bagaimana kemurkaanku? Masih berbaris bawah ro-nya, pertanda ada, ada iya. Orang-orang terdahulu telah mendustakan, dan Allah tabaraka wa ta'ala memperlihatkan apa yang Allah lakukan untuk orang-orang mendustakan tersebut. Ayat ini memberikan kepada kita teguran, jangan sampai kalian mendustakan sehingga kalian juga akan diterpa kemurkaan itu. Sebagaimana yang diterpakan Allah kepada umat-umat yang lainnya yang sebelum kita, yang telah mendustakan kebenaran. Silakan buka Al-Quran ketika Allah berbicara tentang apa yang telah Allah buat kepada umat-umat yang mendustakan. Surat Al-Qasas ayat 81. Bukan Al-Qasas. Itu juga sebenarnya, tapi ada yang lain. Bukan itu yang saya maksud. Surat Al-Ankabut ayat 40. Surat Al-Ankabut. Al-Ankabut setelah surat Al-Qasas. Ayat ke-40. Ketemu? Apa yang telah Allah buat kepada umat-umat terdahulu yang telah mendustakan risalah. Allah mengatakan fakullan akhadna bidzambih, maka semuanya kami telah adab mereka dengan dosa-dosa mereka. Kami telah kirimkan adab dan petaka kepada mereka dikarenakan dosa-dosa mereka. Jadi Allah marah bukan sekedar marah, marah karena kita yang mengundang marah itu dengan dosa dan maksiat. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, apa artinya? Maka dari mereka adalah orang-orang yang kami kirim kepadanya hasiba. Apa hasiba tadi? Angin kencang yang menerbangkan kerikil-kerikil kecil. Wa minhum man akhadathu shayhah. Di antara mereka ada yang disambar oleh petir. Wa minhum man khasafna bihil ardh. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam perut bumi. Wa minhum man aghraqna. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Dan tidaklah Allah itu menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri dengan dosa mereka yang telah mereka lakukan. Maka dosa adalah menzalimi diri sendiri. Ini ayat yang sepengetahuan saya yang paling menggabungkan bencana-bencana untuk umat yang terdahulu. Paling menggabungkan, ada diceritakan di situ Al-Ghar tenggelam. Siapa saja yang tenggelam oleh Allah? Umat Nabi Nuh. Kemudian Fir'aun. Di zaman kita sekarang juga Allah kirim air-air yang banyak menenggelamkan. Sangat tidak tertutup kemungkinan itu adalah murka Allah. Baik air itu datang dari laut, atau air itu datang dari sungai, atau air itu datang dari hujan, yang penting tenggelam. Umat terdahulu tidak ada pengetahuan kita yang tenggelamnya hanya karena hujan. Tenggelam di laut Fir'aun, kemudian zaman Nabi Nuh memang hujan deras selama berhari-hari. Bukan hanya hujan, dari bawah juga mengeluarkan air. Air dari perut bumi keluar, air dari langit turun. Di zaman kita sekarang bahkan orang tenggelam sudah dengan air hujan saja sudah tenggelam. Mungkin ini adalah bentuk daripada teguran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dosa kalian sudah banyak, sehingga air yang seharusnya bersahabat sudah bisa menjadi bencana. Tidak hanya di Jakarta, bahkan di Riau ini air hujan bisa menjadi bencana sudah. Sudah menelan korban jiwa dan semacamnya. Semua itu harus dilihat sebagai perbuatan Allah untuk dijadikan ibrah. Tidak semata-mata fenomena alam. Pemerintah yang tidak tegas membuat kanal barat, kanal timur dan semacamnya. Pemko yang tidak becus mengurus. Tidak hanya sekedar itu. Walau itu mungkin adalah sebab. Tidak hanya pemerintah yang mengizinkan kebun sawit tumbuh, penebasan hutan di mana-mana. Tidak hanya sekedar itu. Jangan hanya diikatkan sampai di sana. Ada yang mengatur perjalanan alam semesta. Diceritakan ada yang diterpa oleh angin kencang. Itu kaum Nabi Nabi Hud, yaitu kaum 'Ad. Di zaman kita juga banyak yang diterpa oleh angin kencang. Meluluhlantakkan kota, menelan korban jiwa. Baik, semua itu adalah peringatan-peringatan Allah kepada kita akan apa yang telah Allah lakukan kepada umat terdahulu, dan sangat tidak mustahil dengan dosa dan kesalahan umat sekarang Allah akan melakukan hal yang sama. Allah tabaraka wa ta'ala akan mengirim seperti apa yang Allah kirim. Ada orang yang sedang melakukan pesta besar-besaran, khamar, nyanyi-nyanyian, dan perbuatan dosa lainnya, tiba-tiba mereka tenggelam ke perut bumi, dan itu terjadi. Dan Rasulullah SAW sudah memperingatkan dari 14 abad yang lalu, akan ada orang-orang yang sedang bermain, bernyanyi, minum khamar. Allah tenggelamkan mereka ke perut bumi. Sudah ada dikatakan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Ada orang yang sedang minum khamar, lalu kemudian di depan mereka sedang ada biduan-biduan wanita, lalu Allah tenggelamkan mereka ke perut bumi. Itu telah terjadi dan telah terjadi. Sampai di sini dulu apa yang bisa kita baca dan kita uraikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Walaupun hanya 3 ayat pada majlis ini, semoga 3 ayat itu mendatangkan hal yang bermanfaat, mendatangkan iman dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang bertanya, saya selalu menyusun pertanyaan ini sesuai dengan nomor urut kedatangannya di meja. Jadi yang pertama datang taruh di atas, terus. Saya melihat itu yang lebih adil. Jadi kalau kenapa sering pertanyaan saya tidak dijawab oleh Ustaz? Kenapa ya? Memang Ustaz enggak mau menjawab pertanyaan saya? Jangan begitu. Tinggal lihat saja kapan pertanyaan itu datang. Walaupun ada sekali-kali tidak sering, pertanyaan itu tidak saya bacakan karena tidak layak untuk saya bacakan dan tidak pada tempatnya. Tapi secara mayoritas pertanyaan tidak terbaca karena memang kehabisan waktu. Ya. Di susunan seperti ini itu sesuai dengan yang datang di meja. Mana lebih dahulu disusun? Seperti itu. Jadi kalau memang mau pertanyaannya dibaca, itu ditulis lebih awal. Pertanyaan pertama, jadi walaupun lempengan bumi bergeser, bisa saja gempa tidak terjadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak izinkan terjadi. Ya demikian, dari dahulu kala lempengan bumi kalau enggak salah bergeser terus. Dia bergerak terus. Itu yang saya tahu. Menurut para ahli ilmu, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala lempengan ini bergerak. Gerakan itu tidak mengganggu. Dan juga kalaupun tidak terjadi lempengan di dalam bumi bergerak, kalau Allah menginginkannya gempa terjadi, maka gempa itu pasti akan terjadi. Apakah betul begitu, Pak Ustaz? Iya, betul. Nanti ada lagi fenomena alam yang baru diketahui, kata ahli ilmu, tiba-tiba lempengan itu patah. Misalnya terjadi gempa di tempat yang tidak pertemuan lempengan bumi misalnya. Oh, fenomena alam yang baru lagi, lempengan bumi patah misalnya. Udah patah lagi, beralih lagi cerita kepada patah lempengan bumi. Nanti apa lagi? Oleh karena itu serahkan semuanya kepada Allah yang Maha Pengatur. Kita tidak menafikan adanya cerita lempengan bumi, lempengan ini segala macam, tidak menafikan itu. Yang kita sekarang sedihkan adalah ketika itu diceritakan Allah tidak disebut. Itu yang ingin kita sampaikan dari tadi. Kita tidak menafikan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mendatangkan gempa dengan proses lempengan-lempengan bumi, dengan proses adanya ledakan gunung dan semacamnya, karena Allah melakukan segala sesuatu pakai sebab. Akan tetapi yang tadi dari tadi kita kritik, para ilmuwan berbicara namun tidak menyebut Allah. Semua itu hanya fenomena alam dan semacamnya. Apakah mencukur rambut waktu haji dan umrah berlaku juga untuk wanita? Wanita tidak mencukur, akan tapi hanya memotong. Dan potongannya bukan sedikit begini, banyak. Jadi seluruh rambut dikumpulkan dan dipotong ujungnya. Jadi tidak sedikit, secuil-secuil. Itu yang tadi kita katakan salah. Ustaz, apakah akidah Asy'ariyah itu, kenapa dinisbatkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari? Bukankah beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah? Akidah Asy'ariyah tidak dinisbatkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Salah. Bukan kepada Abu Musa Al-Asy'ari dinisbatkan, namun dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan bukan Abu Musa, bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah berniat untuk bersedekah kepada suatu masjid. Akan tetapi niat itu tidak jadi karena saya melihat di masjid itu telah banyak yang menyumbang. Kemudian sedekah itu saya alihkan kepada adik saya yang membutuhkannya karena dia sedang terlilit hutang. Untuk makan sehari-hari pun dia menemui kesulitan. Apakah saya berdosa, Ustaz, karena telah mengubah dan mengalihkan niat dan sedekah itu kepada orang lain? Apa yang dilakukan itulah yang terbenar. Kalau memang adik sendiri terlilit hutang dan makan susah, tidak benar kalau kita kemudian bersedekah ke masjid, berinfak ke masjid 20 juta. Gunakan 20 juta itu untuk membayar hutang adik kita. Gunakan 20 juta itu untuk makan dia, anak-anaknya yang susah, karena dia lebih berhak untuk mendapatkan perhatian kita dibanding masjid. Dia lebih berhak, dia ada hubungan saudara dengan kita. Dia adalah adik kita dan mereka adalah ponakan kita. Maka itu tidak benar. Namun kalau ada di antara dana kita yang untuk mereka, ada juga yang untuk masjid, itu bagus. Ya, wallahu ta'ala alam. Dan tidak salah orang sudah berniat namun enggak jadi melakukan niatnya, itu tidak salah. Namun kalau dia sudah berjanji dan mengucapkan, maka dia wajib untuk melakukannya. Saya sudah berjanji kepada si A, nanti saya berikan kamu ini. Bukan niat lagi ini. Ini sudah janji, sudah diucapkan. Niat yang sudah diucapkan kepada orang yang akan kita berikan, itu bukan niat lagi, sudah janji namanya. Tapi kalau hanya sekedar niat, saya berniat ini, memberikan ini ke sini, baru niat, itu boleh dirubah. Boleh enggak jadi. Tapi kalau sudah diucapkan kepada seseorang, nanti saya berikan kamu ini, itu bukan lagi niat, itu sudah dihitung janji. Tapi selagi belum diucapkan, masih berbentuk niat, maka boleh berubah ke sana dan kemari. Bagaimana cara bertayamum yang sesuai dengan syar'i? Kalau kita sholat duduk di kursi, bagaimana meletakkan tangan? Apakah di atas paha atau seperti sholat berdiri? Ya, kalau kita sholat di atas kursi, letakkan tangan seperti sholat berdiri, seperti ini, tetap di atas di dada. Adapun cara bertayamum adalah meletakkan tangan di pasir ya, bukan dinding pesawat. Di pesawat harus berwudu karena air ada. Allah berfirman, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kalian tidak lagi menemukan air, maka bertayamumlah. Maka tayamum adalah ketika tidak lagi menemukan air. Di pesawat ada air apa tidak? Berarti belum boleh tayamum. Enggak ada pasir, Bu. Lagi di mana, Bu? keluar rumah ada. Nah, iya, berarti keluar rumah. Ditaruh di atas pasir, kemudian dihabiskan pasirnya begini, baru kemudian disapukan ke muka satu kali saja, dan boleh langsung ke tangan kanan dahulu, baru tangan kiri. Selesai. Atau juga diulang lagi. Tadi yang pertama untuk muka, kemudian diletakkan lagi ke pasir, baru untuk tangan. Iya, sampai pergelangan tangan. Habis. Tidak. Sampai pergelangan tangan saja. Yang terbaik wuduk di pesawat itu adalah dengan air sedikit mungkin. Sedikit saja kemudian disapukan seluruhnya ke. Boleh, boleh. Satu kali semuanya boleh. Saya membaca buku yang berjudul Hadiah Terindah Buat Si Mati, yang penulisnya adalah Abu Hudzaifah Ibrahim bin Muhammad. Di situ disampaikan hadis Jabir bin Atiq bahwa orang yang mati syuhada itu ada 7. Mati karena terkena wabah penyakit, mati karena tenggelam, menderita kanker payudara, penyakit perut, terbakar di bawah reruntuhan bangunan, wanita yang mengandung. Ingin saya tanyakan apakah ini sudah ditentukan syahid meskipun mereka tidak sempat umpamanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah penjelasannya Ustaz, dan bagaimana pula mati kecelakaan tabrakan motor dan mobil yang lainnya. Kita tidak bisa memastikan orang itu syahid apa tidak. Memang di antara yang disebutkan dengan ciri-ciri mendapatkan pahala syahid seperti wanita yang wafat melahirkan, mati karena tenggelam, wafat karena ditimpa oleh reruntuhan, itu adalah indikasi husnul khatimah. Tapi kita tidak bisa pastikan wafat di hari Jumat atau di malam Jumat. Ya. Malam Jumat atau hari Jumat. Berarti Kamis malam Jumat, dan hari Jumat satu harinya sampai tenggelam matahari. Jumat malam berarti sudah masuk hari Sabtu, tidak dihitung lagi. Itu indikasi husnul khatimah. Namun kita tidak bisa pastikan. Kalau ada keluarga kita yang wafat seperti itu, kita berharap dia mendapatkan husnul khatimah dan mendapatkan pahala daripada pahala syahid. Namun tidak bisa dipastikan. Tidak semua orang meninggal hari Jumat mendapatkan pahala syahid. Wallahu a'lam. Jadi kalau itu terjadi, indikasi-indikasi itu terjadi dalam keluarga kita atau sahabat kita, tetangga kita, kita berharap dia telah mendapatkan yang seperti itu. Apalagi dilihat ada hal-hal yang lain, seperti dia mengucapkan la ilaha illallah sebelumnya, berzikir sebelumnya, dan yang lainnya. Saya sudah berangkat haji. Insyaallah dalam waktu dekat ada saudara yang membiayai umroh. Lebih utama mana saya berniat umroh atas nama saya sendiri atau saya niat umroh atas adik saya yang sudah meninggal? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh dan dua-duanya kebaikan. Terserah kepada ibu yang akan melakukannya, apakah diniatkan atas untuk kita atau diniatkan untuk saudara kita yang sudah meninggal dunia yang belum sempat melaksanakan umroh dan haji. Dua-duanya boleh. Kita meyakini Allah berada di langit. Sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah berada di mana, Ustaz? Allah subhanahu wa ta'ala ada sebelum seluruh makhluk ada. Allah subhanahu wa ta'ala ada sebelum seluruh makhluk ada. Dan kita telah diberitahu oleh Allah dengan apa yang kita fahami. Maka berimanlah dan fahamilah dengan apa yang kita fahami. Dan jangan kemudian mencari-cari sesuatu yang tidak bisa kita fahami. Dan ini adalah bentuk daripada kesalahan dalam berakidah. Mencari pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh untuk ditanyakan. Jadi dalam sebuah hadis Nabi mengatakan tafakkaru fi khalqillah. Banyaklah kalian berpikir dalam ciptaan-ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan banyak berpikir dalam zatnya Allah. Jadi pertanyaan seperti ini masuk ke dalam larangan berpikir tentang Allah yang beraneka ragam. Jadi tidak ada keterangannya, dan kita hanya tahu adalah ketika langit dan bumi sudah ada, dan kita pun wafat ketika langit dan bumi masih ada. Maka sampai di situ keimanan yang harus kita fahami. Wallahu a'lam. Yang tadi saya tidak menemukan jawaban apapun, dan jawaban saya adalah hadis tadi. Berfikirlah tentang makhluk Allah dan jangan berfikir tentang zat Allah. Apabila wanita sholat, terlihat jari jemari dan punggung telapak tangan. Punggung dari telapak tangan, bisakah menyebabkan sholatnya tidak sah? Tidak. Bahwa jari jemari dan punggung telapak tangan tidak aurat. Tidaklah aurat. Yang aurat itu adalah dari pergelangan sampai ke atas. Adapun pergelangan sampai ke bawah, baik telapak tangan atau punggung telapak tangan besertaan dengan jari jemarinya, itu bukan aurat. Yang boleh terlihat ketika sholat. Puasa Saumul Bid, puasa putih. Terima kasih Ustaz. Apa maksudnya? Pertanyaan tentang puasa putih. Puasa Bid adalah puasa tanggal 13, 14 dan 15 pada setiap bulan-bulan Qamari. Berhubung tadi kita harus menyayangi yang ada di bumi, saya menangkap tikus pakai perangkap. Lalu tikusnya dapat, sebaiknya diapakan? Dilepas lagi atau dibunuh? Berdosakah kalau dibunuh? Pada dasarnya membunuh binatang terlarang apa tidak? Membunuh binatang terlarang atau tidak? Berarti dilarang makan ayam, dilarang makan kambing, karena dia membunuh binatang. Pada dasarnya membunuh binatang tidak terlarang. Pada dasarnya membunuh binatang tidak terlarang. Yang dilarang itu mengazab binatang. Yang dilarang itu apa? Mengazab. Maka kalau kita bunuh, bunuh dengan baik. Bunuh dengan baik, karena dia telah menzolimi kita, dia telah merusak makanan kita, tidak masalah kita bunuh. Adapun kita tangkap, bunuh, kita lepaskan lagi. Kalau kita lepaskan di hutan gak ada masalah, silahkan. Tapi kalau ditangkap lagi, dilepas lagi di rumah, maka itu tentu tidak benar. Kita mau buka usaha, akan tapi kekurangan modal. Apakah boleh meminjam modal ke bank-bank syariah yang sekarang sekarang lagi banyak? Bagaimana hukumnya membunuh binatang kucing yang sangat mengganggu sekali di lingkungan rumah kita, mengganggu kenyamanan dan mengganggu kebersihan? Wallahu a'lam. Membunuh kucing ya, kalau dia sudah sampai menzolimi, wallahu a'lam, dibinasakan kalau memang itu merusak, tapi dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Kalau memang dia sudah merusak, sekali lagi, memang sudah merusak. Adapun tadi, bolehkah meminjam uang ke bank syariah? Sebenarnya saya selalu mengatakan meminjam uang ke bank manapun boleh, dengan satu syarat. Satu syarat saja. Bank manapun, mau syariah tidak syariah, boleh. Satu syarat saja. Kalau mereka mau dikembalikan sesuai dengan jumlah pinjaman. Hanya itu syaratnya. Maka pinjamlah ke bank manapun. Bank konvensional, bank syariah, bank Amin, bank Makmun. Pinjamlah. Pinjamlah kemanapun. Syaratnya satu. Mereka mau dikembalikan sesuai dengan jumlah pinjaman. Boleh. Ustaz, saya mau meminjamkan, tapi saya tidak mau rugi. Yang ada masalah, pinjamkan emas. Pinjamkan dolar misalnya, yang masih memiliki fluktuasi yang lebih stabil dibanding rupiah. Misalnya, kita mau menolong juga tapi enggak mau, kita rugi karena ketika dia saya pinjamkan sekarang 10 juta, dia kembalikan 20 tahun lagi 10 juta enggak ada artinya. Tapi kalau kita pinjamkan emas 10 emas, dia kembalikan walaupun 20 tahun lagi, harga emas tetap stabil. Bahkan jauh lebih stabil daripada nilai tukar apapun di permukaan bumi. Oleh karena itu dipilihkan oleh Allah untuk nabinya nilai tukar emas, karena dia yang paling stabil di permukaan bumi. Oleh karena itu, sekali lagi, meminjam boleh. Dalam agama kita dibolehkan minjam-meminjam, boleh. Walau tidak dianjurkan, dianjurkan untuk tidak punya pinjaman. Umat Islam dianjurkan untuk tidak meminjam, tidak berhutang, artinya tidak meminjam. Tapi kalau toh pun meminjam, dibolehkan oleh agama kita. Syaratnya hanya itu, jangan terjadi riba. Yaitu jangan ada transaksi, kita harus mengembalikan lebih banyak dari pinjaman. Jadi pinjamlah ke bank manapun dengan satu syarat tadi. Kalau bank konvensional tidak mau untuk itu dan bank syariah pun tidak mau untuk itu, jangan pinjam. Wallahu a'lam. Kita selalu mendengar dengan kata kami, maksudnya adalah Allah dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Waqi'ah. Kami itu artinya kan banyak. Jadi apa makna daripada kami? Kami dalam bahasa Arab disebut untuk satu orang, untuk mengagungkan. Dan itu juga ada dalam bahasa kita. Kami juga dalam bahasa kita belum tentu untuk semua orang banyak. Kami tadi pergi pengajian, maksudnya saya. Dan itu juga bahasa Arab seperti itu. Kami dalam bahasa Arab tidak mesti harus banyak. Dan Allah itu Ahad. Allah sudah jelas, Allah mengatakan Allah Ahad. Jadi kata-kata kami di dalam Al-Quran bisa menunjukkan pengagungan Allah. Allah mendatangkan kalimat kami, maksudnya adalah Ahad. Dan itu adalah pengagungan. Seperti dalam bahasa Arab, anta untuk satu orang, antum untuk orang banyak. Tapi kalau kita ingin mengagungkan seorang yang kita agungkan, kita katakan antum, walaupun dia satu orang, untuk mengagungkan. Itu pola berbahasa, ya. Menghormati seseorang, kita panggil bapak, walaupun pada dasarnya dia lebih kecil daripada kita. Ya atau tidak? Bapak yang terhormat, silakan maju. Padahal dia jauh lebih kecil daripada kita. Kita tahu dia lebih kecil daripada kita. Tapi karena kita hormati dia, kita panggil dia bapak. Padahal dia bukan bapak, kita bukan bapak. Itu pola berbahasa. Ya, itu satu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Allah berkata kami karena Allah melakukan dia dan malaikat-malaikatnya. Dia dan malaikat-malaikatnya. Kami turunkan hujan. Allah yang melakukannya. Dan para malaikat pun menurunkan hujan. Jadi itu adalah hal-hal yang seperti itu. Jadi ini bukan menunjukkan bahwa Allah banyak, karena Allah tegas mengatakan Kul huwallahu ahad Allahu samad. Kalau dari uraian Ustaz tadi bahwa Allah ada di atas langit, jadi kalau kita berdoa memohon sesuatu, afdolnya sebaiknya wajah kita, kepala kita, kita hadapkan ke langit. Tapi Ustaz, saya pernah membaca bahwa saat berdoa wajah tidak boleh kita hadapkan ke atas, karena wajah bagaikan disambar petir. Mohon penjelasannya Ustaz. Tadi kita mengatakan bahwa fitrah kita bahwa Allah berada di atas. Oleh karena itu kita sering mengeluh ke atas, batin kita ke atas. Adapun dalam berdoa tidak lazim mata itu harus ke atas. Tidak adab dalam berdoa, mata itu adalah ke atas, bukan adab dalam berdoa. Karena dalam doa adalah penghambaan diri. Doa adalah penghambaan, penghambaan diri. Dalam penghambaan diri itu biasanya semakin rendah semakin bagus. Makanya ketika kita menghambakan diri kita kepada Allah di dalam sujud, kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya, sampai kita letakkan wajah kita yang kita muliakan itu di tempat yang kita injak dengan kaki kita. Bahkan ketika itu kaki kita kita naikkan ke atas, tidak lagi kita buat untuk nginjak. Dia di atas, wajah kita malah yang di bawah. Ini maqam ubudiyah, penghambaan diri. Maka dalam maqam ubudiyah, penghambaan diri merendah lebih baik daripada menengadah. Oleh karena itu disebutkan dari biografi para ulama, ketika mereka bersalah tidak berani menatap langit. Tidak berani menatap langit. Ada yang sama 3 tahun tidak pernah menatap langit karena kesalahannya. Adabnya kepada Allah, takut menatap ke arah Allah Subhanahu wa taala. Ini adab penghambaan diri. Jadi tidak merupakan adab, tidak merupakan adab di dalam doa yang dianjurkan, yaitu selalu menengadah ke langit seperti ini. Namun menengadah ke langit bukanlah kesalahan, bukanlah kesalahan, namun bukan adab dalam berdoa. Saudara Ana minta cerai dari suaminya karena selama perkawinannya suami tidak bekerja dan tidak pernah memperhatikan keluarga. Karena selama perkawinannya saudara Ana yang mencari nafkah untuk keluarga. Berdosakah saudara Ana minta cerai kepada suaminya, Ustaz? Sebelumnya sudah sering diperbincangkan baik-baik dengan suami, tapi suaminya tidak mempedulikannya dan suaminya mengizinkan istrinya untuk mengurus surat cerai di KUA. Sudah sekian lama menikah tidak diberi nafkah. Sudahlah tidak memberi nafkah, tidak mau mengurus. Maka istri tidak salah dalam minta cerai. Tidak berdosa dalam minta cerai. Sesuai dengan pertanyaan, kita jawab sesuai dengan pertanyaan. Salahkah wanita minta cerai? Tidak, ketika dia tidak diberi nafkah, jawabannya tidak salah. Karena yang di sini yang zalim adalah suami. Ustaz, bolehkah kita jadikan ayat Al-Quran nada dering pada handphone kita? Saya katakan sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Karena ketika kita melakukan itu, sepertinya kita mengagungkan Al-Quran, tapi sebenarnya tidak. Tapi sebenarnya tidak. Kenapa? Karena kita menjadikan ayat Al-Quran hanya sekedar pengingat, hey, ada telepon. Hanya itu saja. Sama dengan ketika kita bunyikan nada dering yang lain, kring dan yang lainnya. Manfaatnya adalah hanya mengingatkan kita ada telepon masuk. Dan kalau Al-Quran, ayat Al-Quran, manfaatnya bagi kita hanya untuk mengingatkan kita ada nada telepon, ada telepon masuk, itu sepertinya bukan menghormati Al-Quran. Menurut penilaian saya, bukan penghormatan terhadap Al-Quran. Jadi sebaiknya tidak. Dan lagi, ketika nada handphone adalah ayat Al-Quran, ada beberapa kesalahan terjadi. Kesalahan yang paling fatal adalah berbunyi di toilet. Kesalahan yang paling fatal adalah berbunyi di toilet. Kita tidak tahu kapan telepon mau masuk. Dan rasanya tidak mungkin setiap mau toilet, matikan handphone dulu. Jadi kemungkinan bahwa dia berdering di toilet, besar. Dan itu suatu hal yang terlarang. Ayat Al-Quran dibacakan di dalam toilet. Kemudian kesalahan lain, bahwa kita tidak akan menyimak Al-Quran itu. Ada orang yang nada handphonenya berbunyi, yang itu adalah ayat kursi, disimak baik-baik. Ada? Enggak ada. Orang acuh tidak acuh dengan ayat Al-Quran itu ketika dilantunkan. Padahal ayat Al-Quran dilantunkan, ada kalam-kalam ilahi, pembicaraan perkataan Allah yang maha mulia. Dengar baik-baik, ini tidak. Jadi acuh tak acuh orang dengan ayat Al-Quran. Kemudian kesalahan yang ketiga yang sering terjadi, diputus di tempat yang tidak boleh diputus. Belum saatnya diputus, sudah diputus. Nada deringnya Al-Fatihah. Bismillahir. Berhenti sudah. Halo? Iya kan? Andai dia putus setelah selesai Bismillahir Rahim, benar dalam adab dengan ayat Al-Qur'an. Dia pegang. Bismillah, ditunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru halo gitu. Itu ada titik benarnya. Diputusnya pas di akhir ayat. Ini enggak, baru bismillahirrahmanir putus. Memutus yang bukan pada tempatnya. Oleh karena itu kita katakan bahwa saya tidak berani mengatakan haram, tapi saya mengimbau untuk tidak menjadikan ayat Al-Qur'an sebagai nada deri. Ya. Kalau si A, orang yang sudah pengajian, yang membuat nada deringnya adalah ayat Al-Qur'an. Si B yang tidak tahu bahwa nyanyian dan musik adalah haram, menjadikan nada deringnya kopi dangdut. Itu kayaknya sama aja fungsinya itu. Kursi dengan kopi dangdut sama-sama fungsinya. Sama-sama hanya untuk mengingatkan. Oleh karena itu jangan samakan Al-Qur'an dengan kopi dangdut. Ayat dan ayat berapa, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Di surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid ayat kesekian. Ayat-ayat paling ayat yang kelima atau keenam. Kemudian juga di surat Al-Mujadilah ayat-ayat yang kedelapan atau kesembilan, silakan dilihat. Sayangi apa yang ada di bumi, ini saya kalian disayangi oleh siapa yang ada di langit. Ayat berapa? Ini hadis. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapat ustaz dengan yang berdakwah dengan nyanyian religi? Nabi pernah berdakwah dengan nyanyian? Para sahabat pernah berdakwah dengan nyanyian? Tidak pernah. Berarti ini pola baru yang tidak pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nyanyian pada dasarnya terlarang dalam agama kita. Dan tidak mungkin dalam hal yang terlarang kita berdakwah. Ini pertanyaan terakhir. Kita jawab singkat. Bagaimana pengertian ayat yang benar adalah hadis yang mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir? Apakah itu berarti zat Allah yang turun atau bagaimana? Allah mengatakan Allah turun. Kita yakini bahwa Allah turun. Nabi mengatakan bahwa Allah turun. Kita meyakini bahwa Allah turun. Seperti apa turunnya? Katakan Allahu a'lam. Katakan apa? Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita umat yang senantiasa mencari hidayah untuk mengamalkannya, dan semoga Allah subhanahu wa taala meridhoi majlis ini. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.